Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam membaca kitab Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masuk pada bab yang baru di dalam pasal yang pertama, Kutubu Talibil Ilm, kitab-kitab bagi seorang penuntut ilmu yang harus dipelajari, yang menjadi prioritas bagi penuntut ilmu. Qala qabla al-bad'i fi hadha al-fasl لا بد أن نبين بعض الأمور المهمة لطالب العلم وهي الأمر الأول كيف تتأمل مع الكتاب. Sebelum memulai di dalam membahas tentang pasal ini, yaitu tentang kitab-kitab apa saja yang harus diprioritaskan bagi seorang penuntut ilmu untuk naam, sebelum masuk, maka beliau akan menjelaskan, kata beliau, kami akan menjelaskan sebagian perkara-perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah bagaimana bermuamalah dengan kitab tersebut. At-ta'ammul ma'al kutubi yakunu bi'umurin. Bermuamalah dengan kitab-kitab yang akan kita pelajari, naam, harus mengetahui dari beberapa perkara atau sisi. Yang pertama, al-awwal, ma'rifatu maudu'ihi, yaitu mengetahui kandungan atau isi dari kitab. Nah, di dalam kitab tersebut kandungan atau isi yang akan dibahas apa? Nah, harus tahu akan perkara tersebut. Hatta yastafidal insanu minhu, sampai seseorang bisa mengetahui faedah dari apa yang akan dibaca. Ya, kita ingin mengetahui tentang tauhid, harus kita mencari kitab-kitab yang di dalamnya kandungannya tentang tauhid, pembahasannya. Nah, mau belajar tauhid, buka kitab tentang fikih. Nah, enggak nyambung. Sehingga sebelum kita masuk, kita harus apa ini? Yang isi kandungan di dalam kitab ini harus kita ketahui. Sehingga kita bisa ambil faedah. Li'annahu yahtaju ila takhassus. ربما يكون كتاب سحر أو شعوذة أو باطل فلا بد من معرفة موضوع الكتاب حتى تحصل الفائدة منه. Karena butuh kepada at-takhassus, ya, ketelitian. Apa yang akan dibaca? Pembahasannya tentang apa? 6. Sehingga tidak keliru. Ini kitab benar atau salah? Dari kitab yang benar atau salah? Kata beliau, rubbama yakun. Kadang kitab tersebut berisi tentang kitab sihir. Atau tentang berisi tentang sulap. Pembahasan tentang sulap. Atau kitab-kitab tentang kebatilan. 6. Jadi jangan langsung membaca di awal pembahasan, tapi naam di awal pembahasan, tapi lihat di mukadimah. Biasanya beli ya, penulis itu akan menyebutkan perkara tentang apa saja yang akan dibahas. Naam. Baik, sehingga enggak keliru kita di dalam membaca suatu kitab. Bisa jadi yang ya, kalau tidak dilihat apa kandungan di dalam kitab, kita langsung membaca materi dalam kitab, khawatir kitab tersebut bisa jadi kitab tentang sihir atau tentang sulap atau kitab tentang berisi tentang kebatilan. Nah, ini penting. Ya, jangan sampai subhat itu masuk kepada kita dalam keadaan kita tidak sadar. Nah, maka harus mengetahui kandungan dari kitab sampai ya didapatkan faedah dari kitab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama yang harus diperhatikan tatkala mau membaca suatu kitab, harus mengetahui kandungan dari suatu kitab. Asani ma'rifatu mustalahatihi. Mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam suatu kitab. Wa hadza fil ghalibi yakunu fi muqaddimatil kitab. Li'anna ma'rifatal mustalahati yahsulu biha annaka tahfadhu awqatan katsiratan. Wa hadza yaf'aluhu al ulama'u fi muqaddimatil kutub. Dan kebanyakan istilah-istilah yang ada di dalam suatu kitab terdapat di dalam mukaddimah kitab. Ya. Sehingga seorang yang akan membaca mengetahui yang dimaksud istilah ini apa. Tak kala berada di dalam pembahasan. Nah, di mukaddimah sudah disebutkan oleh al-mu'alif biasanya. Seorang pengarangnya. Nah, karena mengetahui istilah-istilah, nah, di dalam kitab yang akan dibaca, akan diperoleh faedah, yaitu diantaranya engkau akan menghemat waktu, ya, meringkas waktu, gak usah mencari, ya, istilah-istilah itu di dalam kamus-kamus yang banyak, gak perlu. Nah, karena sudah disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah di dalam kitab tersebut. Wa hadza yaf'alul ulama, dan ini na'am dilakukan oleh para ulama di dalam mengarang suatu kitab. Ada istilah-istilah tertentu yang al-mu'allif membuatnya dan dijelaskan di dalam mukaddimah. Wa masalan, maka contohnya ya, al-mu'alif rahimahullah memberikan contoh sehingga kita bisa tergambar apa yang dimaksudkan. Na'rifu anna sahiba bulughil maram idza qala muttafaqun alaih, yakni rawahu al-Bukhari wa Muslim. Contohnya kita akan mengetahui ya, pengarang kitab bulughul maram, apa maksud dari suatu pengarang kitab bulughul maram Tak kalah pengarang tersebut menyebutkan muttafaqun alaih. Nah, apa yang dimaksud oleh beliau dari sang penulis? Yakni yang dimaksud oleh sang penulis dari kitab Bulughul Maram adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih itu naam yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Ini naam istilah dari sang pengarang muttafaqun alaih. Lakin sahib al-muntaqa, adapun pengarang kitab al-muntaqa, naam, ala khilafi dzalik, berbeda, tak kalah menyebutkan muttafaqun alaih, yang dimaksud berbeda. Naam, pengarang kitab Bulughul Maram menyebutkan muttafaqun alaih adalah yang mengeluarkan hadis tersebut dari Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Adapun pengarang kitab Al-Muntaqa menyebutkan juga muttafaqun alaih, fa idza qala sahibul muntaqa muttafaqun alaih, pengarang kitab Muntaqa menyebutkan muttafaqun alaih, fa innahu yaghni yani rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim, yang dimaksud muttafaqun alaih oleh naam pengarang kitab Al-Muntaqa adalah hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imamul Bukhari, dan Imam Muslim. Sehingga istilahnya, maknanya berbeda. Walaupun istilahnya sama, muttafaqun alaih, ya, di sini yang dimaksud sang pengarang Bukhari Muslim, dan muttafaqun alaih di sini adalah yang dimaksud, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imamul Bukhari, dan Imam Muslim. Sehingga penting, ya, sehingga tidak setiap muttafaqun alaih itu Imamul Bukhari dan Imam Muslim, tapi aglab kebanyakan para al-imam, ya, para ulama menggunakan muttafaqun alaih dengan Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Tapi di dalam kitab Al-Muntaqa beda. Muttafaqun alaih adalah Imamul Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Baik. Ini istilah muttafaqun alaih. Wakadzalika fi kutubi al-fiqhi yafruqu bainal qawlain wal wajhain wa riwayatain wal ihtimalain, far riwayatani anil imam wal wajhani anil ashabi wa hum ashabul madhhabil kibar ahli tawjih. Naam. Dan begitu pula berkaitan dengan kitab-kitab fikih. Naam. Di antara kitab-kitab tersebut memiliki perbedaan, baik di dalam dua pendapat, atau dua jalan, atau dua riwayat, atau dua ihtimal kemungkinan dari makna suatu perkara. Dan dua riwayat, bisa jadi riwayat dari imam, suatu imam. Dan dua jalan, bisa jadi dua jalan dari para sahabat. Wahum, dan mereka ashabul madhabil kibar, dan mereka adalah orang-orang yang naam berada di madhab yang ma'ruf, yang besar, ya, naam madhab yang empat. Ahlut tawjih, yaitu mereka adalah orang-orang yang memberikan pengarahan. Naam, mereka memiliki makna ataupun istilah-istilah yang berbeda-beda. Naam. Wal ihtimalani litaraddudi baina qawlain. Dan al ihtimal artinya adalah dua pendapat yang memiliki perbedaan. Naam, dua pendapat yang berbeda, litaraddud baina qawlain. Wal qawlan, dua pendapat atau al makna al qawlan a'ammu min dzalikulli, lebih umum. Naam, sehingga ya, taib, luas, tak kala terdapat dua pendapat, maka dua pendapat ini naam luas. Kadzalika yahtaju an ta'rifa masalan idza qala al mu'allif ijma'an aw wifaqan. Begitu pula kita butuh untuk engkau mengetahui, atau kita, atau butuh untuk engkau mengetahui contohnya sang mu'alif mengatakan ijma' di dalam kitab fikih, ijma' atau wifaqan, disepakati. Makna ijma' dan disepakati. Ini istilah ijma', wifaqan, disepakati. Idza qala ijma'an, maka tak kala seorang al-mu'alif mengatakan ijma', yakni bainal ummah. Ijma' di antara para umat, yaitu sudah sepakat semua. Naam. Dari naam para ulama, lebih-lebih para sahabat. Ijma'an berarti sudah sepakat seluruhnya. Wa idqala wifaqan, adapun seorang mu'alif mengatakan wifaqan yang disepakati. Naam. Yakni ma'al a'immati tsalatsah. Kama huwa istilahu sahibil furu' fi fikhil Hanabilah. Naam. Adapun takala disebutkan wifaqan atau disepakati. Naam. Yang dimaksud adalah imam yang tiga. Ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Sebagaimana ini istilah dari sahibul furu'. Ya, kitab al-furu' yang dikarang atau fikih dari madhab al-Hanabilah. Nah, jadi misalkan mereka menyebutkan wifaqan, disepakati, bukan berarti para ulama sepakat semuanya. Kalau para ulama semuanya sepakat dinamakan ijma. Adapun wifaqan adalah barakallahu fikum dari tiga imam yang menyepakati pendapat tersebut. Ini istilah di dalam fikih al-Hanabilah. Naam. Wa kadzalika baqiyati ashabil madzhab kullun lahu istilahun. Dan begitu pula dari ya ashabul madzhab. Naam, dari orang-orang yang mengikuti madhab-madhab yang ada. Naam. Kullun lahu, bahwasanya semuanya dari madhab-madhab yang ada memiliki istilah-istilah tersendiri yang disebutkan di dalam mukaddimah kitab biasanya istilah tersebut. Fala budda an ta'rifa istilahal mu'allifi, maka harus engkau mengetahui istilah dari seorang mu'allif. Atsalitsu ma'rifatu uslubihi wa ibaratihi, mengetahui ungkapan-ungkapan dari sang mu'alif dan juga uslub kata-kata yang dibawakan oleh al-mu'alif, harus kita mengetahui. Walihada tajidu annaka idza qara'tal kitaba awwala ma taqra'u la siyama fil kutubil ilmiyah al-mamlu'ah ilman tajidu annahu tamurru bikal ibarah tahtaju ila ta'ammulin wa tafkirin fi ma'naha li'annaka lam ta'lifhu fa idza qara'ta hadzal kitab alaftahu. Naam. Maka dengan hal ini tajidu, engkau akan mendapatkan ya, tak kala engkau membaca suatu kitab di awal engkau baca, engkau akan naam, lebih-lebih naam, kitab-kitab yang dibaca itu kitab-kitab yang berkaitan dengan al-ilmiyah. Ya, yang dipenuhi dengan ilmu. Maka engkau akan melewati ungkapan-ungkapan yang butuh kepada telaah dan pemikiran tentang makna dari ungkapan-ungkapan tersebut. Karena engkau belum terbiasa lam ta'lifhu. Maka jika engkau selalu membaca kitab tersebut, maka engkau akan terbiasa ungkapan-ungkapan oleh sang mu'alif. Yang dimaksudkan apa? Nah. Wa hunaka aidan amrun kharijun an ta'ammul ma'al kitab. Wa huwa ta'liku bil hawamish awil hawashi. Fahada aidan mimma yajibu li talibil ilmi ayyaktanimahu. Dan begitu juga perkara yang berkaitan di luar muamalah dengan kitab, yaitu membuat at-ta'liq, ya, catatan yang enam, baik bil hawamis catatan, ya, yang di sebelah kanan atau sebelah kiri kitab ada catatan kecil, atau awil hawasi atau catatan kaki di bawah tersendiri. Nah, ini juga harus diperhatikan, yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki perhatian khusus tentang ini, ya, catatan kaki, baik yang ada di bawah atau yang samping kanan atau samping kiri biasanya ada. Nah, tapi biasanya enam, jarang yang samping kanan, tapi ada disebutkan. Ya, kadang-kadang ya kita kalau membahas ataupun kita belajar, kita membuat catatan kaki di sebelah kanan. Nah, itu namanya al-hawamis. Nah, kalau di bawah namanya al-hawasi. Naam, barakallahu fikum. Wa idza marrat bihi mas'alatun tahtaju ila syarhin. Maka jika suatu masalah lewat kepada seseorang butuh kepada syarah, au ila dalilin atau kepada dalil, au ila ta'lilin atau kepada tambahan catatan. Wa yakhsha ayyan sa'u fa innahu yu'alliqu imma bil hamish wa huwa alladhi 'ala al yamin aw al yasar aw bil hasiyati wa hiya allati fil asfal. Naam. Jika suatu permasalahan lewat di dalam suatu pembahasan butuh kepada syarah, naam, atau butuh kepada dalil, enggak ada disebutkan di situ kitab tersebut, atau dibutuhkan kepada catatan kaki, 6. Wa yakhsha, dan dia khawatir, ya, dia bisa lupa, ya, tak kala dia melihat kitab, dia lihat kitab lain, khawatir lupa, maka butuh dicatat, ya, baik bil hamis catatan tersebut sebelah kanan, ya, pembahasan, atau sebelah kiri. Ya, kayak di buku antum. Nah, kalau antum ya belajar suatu kitab, barakallahu fikum, aw bil hasyah atau di bawah sendiri, wa hiya allati fil asfal, yang paling bawah. Naam. Wa katsirun ma yafutul insanu misla hadhil fawaid allati law allaqaha lam tastaghriq alayhi illa daqiqatan aw daqiqatain. Naam. Kebanyakan seseorang luput dari faedah yang besar ini. Nah, atau kebanyakan seseorang mayafutu, tidak luput, ya, tidak begitu langsung hilang faedah tersebut. Seandainya seseorang naam membuat catatan kaki di bawah. Naam. Dari suatu dalil atau putus syarah, dijelaskan apa maksud dari ungkapan ini atau dalilnya. Lam tastaghriq, ya, maka engkau tidak akan membutuhkan waktu lama, melainkan hanya 1 menit atau 2 menit tak kala menginginkan maksud dari suatu kata atau dalil yang ada di dalam kitab tersebut, karena sudah ada catatan kakinya, tidak perlu kita melihat kitab-kitab lain lagi. Naam. Summa idza ada liyatadzakkaraha baqiya muddatan yatadzakkaruha wa qad la yajiduha. Naam. Maka akan dia dapatkan tak kala dia memurojaah. Oh, maksud ini dalilnya ini. Walaupun tidak disebutin kitab, tapi di dalam catatan paling bawah antum sudah nyatat. Barakallahu fikum. Sehingga langsung faedah gampang didapatkan dan tidak hilang. Karena seorang tanpa mencatat, ya, mungkin keluar dari majelis sudah lupa. Nah, tapi tak kala ada catatan di dalam bawah kitab apa yang dimaksudkan istilah tersebut atau dalil, enggak disebutkan dalam kitab, antum catat, maka akan lebih hemat waktunya. Tak kalah mengrojah. Fayam bagi ala talibil ilmi ayyaktaniya bidhalika lasiyama fi kutubil fiqh. Maka sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk perhatian di dalam permasalahan itu. Lebih-lebih berkaitan dengan kitab-kitab fikih. Yamurru bika fi ba'dil kutubi mas'alatan wa hukmuha wa yahsulu indaka tawakufun wa iskal. Maka akan lewat kepadamu sebagian dari kitab-kitab yang menyebutkan suatu permasalahan atau hukum-hukum suatu permasalahan tersebut. Wa yahsulu indaka, dan engkau mengalami kesulitan. Ya, dan engkau berhenti di dalam membacanya. Ya, karena mengalami kesulitan. Fa idza raja'ta lil kutub allati awsa'a minal kitab alladhi baina yadayka wa wajadta qawlan yuwaddihu almas'alata fa innaka tu'alliqul qawla min ajli an tarji'a ilay marratan ukhra idza ihtajjat ilay duna ruju' ila asl kitab alladhi naqalta minhu fa hadha mimma yufiru 'alaikal waqtu. Nah, ini nasihat dari beliau, sangat penting. Ya, tak kala kita mendapatkan kesulitan di dalam pembahasan taib yang ada di dalam kitab enggak disebutkan dan kebingungan, merasa iskal, maka engkau rujuk kepada kitab lain. Ya, yang lebih luas dari kitab yang ada di hadapanmu yang engkau sedang baca. Maka tak kala engkau merujuk pada kitab yang lain dan didapatkan jawabannya, dijawab, disebutkan, ya, jawaban dari permasalahan yang masih, ya, kita alami, maka engkau taklik, engkau tulis di catatan kaki di bawah kitab, atau sebelah kanan atau sebelah kiri atau paling bawah kitab dari suatu pendapat dari permasalahan yang engkau sedang hadapi. Maka ini akan lebih memudahkan tak kala engkau murojaah. Naam, pada lain waktunya. Sudah enggak perlu melihat naam kitab yang lain karena sudah engkau catat. Naam, barakallahu fikum. Dan ini merupakan perkara yang mimma yufir alaikal waqt, menghemat waktumu. Ya, sehingga tak kala didapatkan suatu permasalahan tidak perlu melihat kitab lain lagi karena sudah dicatat dari kitab lain yang kau nukil dan taruh di bawah, ya, pembahasan paling bawah kitab. Ini lebih mudah dan meringankan, ya, bagimu di dalam murojaah. Waktunya lebih singkat. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sebutkan. Naqtahu hadha al-qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu, barakallahu fikum.